Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk gunung, laut, tumbuhan, hewan, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, "Kun," atau yang berarti jadilah. Maka jadilah apa yang diinginkannya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan juga tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Lalu selanjutnya, jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan tidak mau mematuhi perintah Allah disebut iblis atau setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka. Tidak ada kebaikan sama sekali yang tersisa di dalam dirinya. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa karena permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat telah dikabulkan oleh Allah. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang pernah patuh dan taat kepada Allah. Maka perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah balasan bagi kebaikannya di masa lalu, sebelum diciptakannya manusia pertama. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk yang durhaka karena iri kepada manusia. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Sesudah langit, bumi beserta isinya, malaikat, dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola dan merawat bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Allah pun berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi." Para malaikat pun mengira selama ini mereka lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, "Mengapa engkau menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Untuk menjawab kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah memang maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak dan mulai bernafas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam tentang awal penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana iblis yang tidak mau bersujud kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.